Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatil lil hadratil aliyya amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, tidak lupa pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat. Semoga pertemuan pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayahnya, barokahnya, sehingga pengajian ini benar-benar manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, dalam pengajian yang lalu kita sudah membahas tuntas masalah hijab, yang mana diterangkan Gusti Allah Tuhan Yang Maha Kuasa itu esa, itu wujud. Selain Allah tidak wujud. Artinya Allah tidak mungkin terhijab dengan sesuatu yang tidak wujud. Itu pengajian yang lalu. Nah, kalau orang ini sudah mengenal dan ilmu itu mudun ono njeruni ati, sehingga ati manusia diberi kesadaran bahwa selain Gusti Allah itu adalah tidak wujud, itu tidak ada, mustahil Allah yang maha ada terhijab dengan barang yang tidak ada. Lah kalau sudah begitu, tentune hati kula njenengan niki memandang segala sesuatu. Ketika mata memandang, maro'aitu bihi syai'an. Ketika kita memandang apapun, apa yang ada di dalam diri kita maupun di luar kita, hati sudah siap mengatakan semua itu tidak ada illa fihi rabbah. Melainkan ketika aku memandang sesuatu, saya tidak ragu di situ Allah yang kupandang. Jadi ingat kepada Gusti Allah. Lan iki harapan ilmu nggih ngoten niku. Suatu contoh, Bapak Ibu ngalami suatu ujian yang berat. Padahal didawuhkan ujian apapun, bentuk apapun itu tidak ada. Itu ciptaan Gusti Allah. Mustahil kulon jenengan melihat ingat kepada Allah, kok kaling-kalingan barang sing ora ono. Artinya ketika kita mengalami ujian langsung tembus, ujian itu tidak ada. Itu adalah kehendak Gusti Allah, langsung hati tembus kepada Allah. Subhanallah, Allah Maha menguji. Itu harapannya nggih ngoten niku. Ada dawuh yang lalu, man arafal haqqo. Ono sing nyebut man arafallah. Sapa wonge sing tembus pandang atine ku sing dipandeng Gusti Allah. Nah, wong sing tembus pandang itu arafal haqqo fi kulli syai. Ketika memandang apa itu mboten terpengaruh. Walaupun panjenengan iki memandang orang yang sangat menyakiti jenengan. Kita disakiti orang. Ketika kita memandang orang yang menyakiti, itu tidak terpengaruh. Arafal haqqo fi kulli syai. Dia sing dipandang mung Gusti Allah. Iya. Orang itu walaupun membenci saya, itu sebetulnya Tuhan yang memilih. Allah yang menguji. Mestinya saya harus terima kasih karena aku diperhatikan melalui si dia. Itu mestinya begitu. Nah, ilmu ini kalau betul-betul masuk ke dalam hati, dibarengi dengan mujahadah, terus hati ini penuh hidayah, memandang apapun itu dia tenang. Karena yang dipandang itu kekuatan, kekuasaan Allah. Dia ingat langsung, ya Allah ini engkau. Nah, kalau sudah ingat gimana hadirin? Ya itu janjinya Gusti Allah itu. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah ketika engkau ingat kepada Allah. Melihat musibah tembus, ini Allah. Musibah itu tidak ada. Itu hanya tes-tesan. Yang ada Allah yang uji. Diuji apapun tembus pandang. Apa kata Allah? Tatma'innul qulub. Hatimu akan menjadi tenang. Walaupun nampaknya rekoso. Nampaknya hidup ini miskin hadirin. Nampaknya hidup ini kekurangan. Tapi dia tersenyum. Dia tenang. Dia ngerti. Miskin ini adalah ujian. Dan di dunia pasti ada batas. Dan dia tersenyum dengan kemiskinan. Bukan karena bangga dengan miskinnya. Tapi karena kenal. Di balik kemiskinan itu ada tangan-tangan Tuhan. Ada Allah yang siap memberikan kasih sayang. Cuma kasih sayangi dibungkus dengan kemiskinan. Lumbungkar bungkus sehingga kenal di dalamnya itu Allah yang Rahman Rahim. Ini ku jenengi hikmah. Paham gitu? Jadi hikmah itu membongkar bungkus. Jenengan ini bungkus siapa sekarang? Bungkus saya ini penuh dengan ujian. Bongkar jeruni bongkar. Bungkus ujian. Nanti di situ kan keluar jenengan ngerti. Tahu-taunya di situ Allah yang menguji. Akhirnya kita menjadi tenang. Tatma'innul qulub. Hati menjadi tenang. Kalau ilmu ini kan sampun tuh niki hadirin wal hadirat. Ilmu kan sudah semua Tuhan. Ini bila. Sekarang jangan bohong. Jujur, hati kita gimana? Kalau hanya ilmu ini, tok, hanya ilmunya saja. Kita kenal semua Allah, tapi hati kosong. Ini kurang mujadah itu. Itu berarti mujadahnya kurang. Atau mujadah membungkusi saja. Dalamnya tidak dilibatkan, kurang nelongso, nih, kurang merasa rendah. Padahal itu ilmunya sudah jelas kok itu. Yang membuat gitu itu siapa sih? Yang membuat kita begini, bisa begitu kan Allah. Tapi mengapa kok gak tembus nang hati? Mestinya kalau kenal itu dari Allah, kita akan tenang itu mestinya. Cepat kembali. Tapi kok gak bisa padahal kita sudah kenal. Ini artinya hati kita ini kurang mujadai. Kurang sungguh-sungguh. Nah kalau hati ini tidak diisi dengan kekuatan hidayahnya Gusti Allah. Ya itu tadi. Tambah ilmu gak tambah hidayah. Mung akali kemawon sing duwe rasa kabeh Gusti Allah, tapi hatinya tidak bisa merasakan. Lam yazdat minallahi illa budda. Langsung itu kata Rasul. Walaupun kamu hafal kitab, Walaupun kamu ngaji ke sana kemari, walaupun kamu merasa hatimu atau akalmu semua Allah, tapi kalau hatimu kosong, tidak membuahkan hidayah, hati tidak menerima ilmu itu, mental, karena tidak dimujadai, tidak pernah ditangisi, apa kata Rasul? Ilmumu membuat engkau jauh daripadanya. Lam yastad minallahi illa buddha. Tambah jauh dari Gusti Allah. Nah, ini kenyataan mawon dan hati kita gimana hadir-hadir. Dunia ini penuh dengan misteri. Iya. Dunia ini penuh dengan liku-liku hidup. Bongkar gitu. Buka dengan hikmah akan menjadi tenang. Karena di balik semua itu, itulah Allah yang maha mengendaki. Allah yang maha kuasa. Loh, hijab ini kalau sudah dibongkar, hadirin. Ini harus tenang mestinya. Karena yang tahu, kita tahu hanya Tuhan. Titik. Semua nol. Semua itu lebur kosong. Nah, kalau kita menganggap semua itu ada, semua itu ada, ini mudoroti, ini manfaati. Padahal sing iso mudoroti, sing iso manfaati mung Gusti Allah. Titik, liyane itu makhluk ora iso apa-apa. Ndak bisa apa-apa. Yang mudoroti itu yang punya, yang manfaati yang punya, kan itu ya. Kalau hati ini tidak kemasukan ilmu seperti itu. Ilmu hikmah namanya. Terus hati ini senantiasa takut. Selain Allah itu ada yang manfaati. Selain Allah mudoroti. Nanti saya jadi begini sebab. Lali kalau semua itu sumbernya dari satu. Allah. Sehingga dia ketika takut. Selain Allah ditakuti. Selain Allah dianggap manfaati. Selain Allah diandalkan. Ilmunya ikut diandalkan. Padahal ilmu itu miliknya dia. Milik Gusti Allah. Terus jenengan ibadah diandalkan sudah luar biasa. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 65 diancam oleh Gusti Allah. Jadi hati yang tidak nol. Artinya hati yang masih kaling-kalingan. Hati yang masih ada aku walaupun sedikit saja. Aku iso, ini ilmuku, ini saya. Ngandelno sakjane Gusti Allah. Ini ancamannya berat loh, Pak. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khosirin. Ini kan dan surah Az-Zumar. Ini Allah tegas ngelingakan ke lanjenengan. Nah, kalau panjang hati ini sih kaling-kalingan hijab ini kenapa? Kaling-kalingan ilmu sing dipandeng ilmu ini. Kaling-kalingan ibadah sing dipandeng ibadahnya. Lupa bahwa semua itu nol kabeh Gusti Allah itu. Koyok-koyok iso ibadah, koyok-koyok iso urip. Ya, apa yang jenengan andalkan sudah pilih. Apa orang lain, apa dunianya, apa usahanya. Ini diingatkan oleh Allah. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang atau nabi-nabi sebelum engkau. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Jadi sebelumnya dulu wis dipatok oleh Gusti Allah. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jadi kalau kamu ini betul-betul kena hijab sehingga sing kuindelno sakliani Gusti Allah. Ya apa saja sing dijeruatin jenengan, pokok hati, pokoknya pokok tidak mengandalkan Gusti Allah. Wis toh ngandelno bae, berarti menyekutukan Allah dengan yang lain. Mestinya yang disembah Allah malah kita nyembah nafsunya, nyembah ilmunya, nyembah ibadahnya. Artinya mengandalkan selain Gusti Allah. Kalau begitu bagaimana? Pasti amal-amalmu menjadi lebur, entek, langsung kembali nol lagi. Contoh, ada orang mulai baligh, nggih. Mulai baligh mlebu pondok ibadah terus di pondok itu. Sampai mondok puluhan tahun. Bareng mulai mondok dadak ada perasaan aku pinter gitu aja. Lupa bahwa semua itu milik Tuhan. Dadak ngendelno ilmune. Aku jadi ustadz, merasa jadi ustadz, merasa lebih mulia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Layah batonna amaluka, ente amalmu nol lagi. Nol enggak ada apa-apanya. Terus mati apane sing digowo niki. Lah ini harus disampaikan kemana-mana ini. Artinya hati harus nol, enggak ada siapa-siapa. Hanya satu, Allah. La maujuda, tidak ada yang wujud di dalam hati kita. Walaupun di hati kita ada ilmu, nol, nol, tidak ada. Yang ada Allah yang memiliki ilmu. Itulah lebur namanya, nol. La maujuda, tidak ada yang wujud. Di hati tidak boleh ada selain Allah, hanya Allah. Lalu di akal boleh, itu ilmuku, itu muridku, itu usahaku, tapi hati nol, semua nol. Bila la maujuda illallah, hanya Allah. Kalau ndak nol, layak baton na amaluka, entek amal kula njenengan. Ndak peduli kula njenengan. Nanti rene lewis mati niku kadir-kadir. Baru dijabut lap lho, ternyata ndak ada apa-apanya. Kalau sudah habis amalnya gimana? Wala takunanna minal khosirin. Dan kita orang-orang begitu, golongannya orang-orang mengalami kerugian yang besar. Ingat hadirin. Lain asyrokta. Ketika kita ini syirik, artinya hati tidak bisa dinolkan. Hati belum bisa meniadakan diri. Malah rumongso iso, rumongso pinter, merasa jadi kiai, merasa jadi ustad, merasa mampu menyiarkan, merasa mampu bermujahadah, merasa, padahal itu tidak ada, padahal itu ciptaan Gusti Allah, kita tidak pernah lahir, tidak pernah ada, sekarang diadakan, dijadikan pandai, dijadikan bisa ibadah, kok malah di aku, awas, lain asyrokta, layah batonna amaluka, kalau kamu begitu, amal-amalmu akan menjadi lebur. Kita ini hambanya Gusti Allah. Gimana hadirin-hadirat? Sudah jelas-jelas kita ini tidak ada apa-apanya. Apalagi kita ngaku ngaji Al-Hikam. Al-Hikam mana? Hatimu hadirin-hadirat. Bukan akal-akalan. Gue malah ngaji Al-Hikam merasa sudah tinggi itu. Tertipu itu. Sudah ngaji Al-Hikam ini ilmu tertinggi. Malah rumong sedati ilmu. Awas, layah baton na amaluka. Entek amal gelonjengan. Ngaji ngalur ngidul gak ada apa-apa nih. Karena habis dimakan perasaan itu. Nol, lebur. La maujuda illallah. Hanya Allah, titik. Hadirin yang saya melihat. Berat banget ancaman Allah ini. Terhadap dosa-dosa syirik menyekutukan Tuhan itu tadi. Maka kalau kita tidak benar-benar lebur nol di dalamnya. Tidak merasa bahwa Allah titik. La maujuda illallah, hanya Allah titik. Bahaya banget. Hancur kita ini sudah. Mari kita koreksi dengan sungguh-sungguh. Sejauh ini kita bagaimana? Sudah kita rasakan ilmu itu apa belum? Belum pak, saya hanya ngerti dok. Mujadao, kudono guru nih. Makanya kadang-kadang saya ini heran, kadang-kadang orang ngaji. Seperti tidak butuh dengan ilmu ini. Ditinggal. Kalau butuh ngaji, gak butuh, gak gelem mujadah. Nanti kita baru gedun, gak gelem mujadah. Sebab ilmu itu tidak hanya di apal, di pikiran ngerti, tapi dirasakan. Coba lah mari kita jujur. Wis mlebu nang ati apa belum itu? Kita ngerti Allah kabeh, tapi jero ati itu loh. Mau ngapa kok tidak begitu? Ya harus dimujadah itu. Nah mujadah di situ yang paling banyak Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya yang mesti otomatis lembaran. Ya lembaran nih sendiri banyak. Atau di mana kita berada ya harus mujadah itu tadi. Kalau tidak mujadah tidak bisa, karena mujadah itu kuncine hidayah. Al-mujahadatu miftahul hidayah. Ngendelno amal entek tenan. Sebab gak ngendelno Gusti Allah. Layah baton amaluka. Menghapus amal kita, lebur amal kita. Hadirin yang saya muliakan, kalau manusia ini sudah lupa, ing jerune atine menungsun ini akeh aling-aling. Wakil manusia itu tidak tambah jauh, tidak tambah dekat, tunggu sejauh tambah doh, hadir-hadir. Tidak tambah doh. Apa tambah doh, apa tambah cedek. Tidak tambah dekat, maaf. Tambah jauh sekali. Tambah jauh. Suatu saat, ini ada pengalaman saya sendiri, ini saya ceritakan. Ya karena memang ilmu itu luas. Sing diparingaken Gusti Allah niku kali njenengan iku mek didik lho, Pak. Suatu saat ini saya ngaji beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahunan kalau enggak salah. Itu di wilayah Pandaan itu, di Kemisik itu. Bareng ngaji di situ dengan Bapak beberapa kiai-kiai yang ada, termasuk waktu itu ada pembicara dari kiai di situ Pandaan. Waktu kula niki nyampaikan makrifat, nyampaikan ilmu ketuhanan, itu saya siari selawat Wahidiyah. Termasuk ya Sayyidi, ya Rasulullah. Setelah saya selesai menyampaikan, kiai tadi bertanya, "Ustadz, saya mau bertanya. Inggih, Pak Yai napa sing diaturaken?" Padahal didawuhkan seutama-utamanya zikir itu adalah la ilaha illallah. Afdhulu zikri la ilaha illallah, itu satu. Bahkan didawuhkan dalam Al-Qur'an ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Yang saya tanyakan, yang jelas afdolu zikri itu la ilaha illallah, mengapa Ustadz kok malah nyarno selawat Wahidiyah, kok malah nyuruh orang membaca ya Sayyidi, ya Rasulullah? Itu pertanyaannya. Kalau tidak salah waktu itu saya dengan Pak Haji Fa'ad. Apa cifat itu? Iya, dengan apa cifat? Ini pertanyaan ini kan tidak salah toh? Betul, memang dawuhnya Allah. Afdhulu dzikri la ilaha illallah. Betul. Zikir paling utama itu ingat Allah. Ingat Allah menjadi hati, menjadi tenang. Bahkan ditambahi kuncine swarga pun adalah la ilaha illallah. Akhirnya pertanyaannya, mengapa kok selawat Wahidiyah sing disiarno kok ya Sayyidi ya Rasulullah yang panjenengan siarkan? Pertanyaannya itu begitu. Akhirnya saya menjawab, gini Pak Kiai, memang dawuhnya Allah, bahkan dalam hadis diterangkan afdhulu dzikri, seutama-utamanya ingat itu la ilaha illallah. Itu benar. Yang sulit itu adalah ngempakno, ngetrapkan la ilaha illallah bukan hanya menjadi wirid bacaan saja, tapi menjadi proses pengetrapan batin sehingga la ilaha illallah jadi afdolnya zikir, bukan hanya zikir sekedar diucapkan, tapi benar-benar zikirnya rohani. Lu ini butuh alat dan butuh metode. Saya jawab gitu. ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Ingat Allah yang mana yang bisa menjadikan hati tenang? Allah yang mana yang bisa menjadikan hati kita menjadi tenang? Dan ini butuh proses dan butuh alat untuk mengurai asma Allah menjadi kekuatan yang bisa menjadi tenangnya batin. Itu. Loh kok begitu Ustaz? Iya, sebab ada hadis Qudsi mengatakan, Allah mengatakan, mangkola la ilaha illallah walam yakmal bimuqtadoha kola ta'ala kadhibta ya abdi lima takulu malatafalu. Bahkan Allah sendiri mengingatkan, siapa saja yang mempelajari dan membaca la ilaha illallah, kan api dah. Tapi la ilaha illallah hanya lesannya, walam yakmal bimuktadoha, amale ga iso ngetrapno ngonce ila ilaha illallah. Bibirnya la ilaha illallah, batinnya ngendelno saliyane Gusti Allah. Bibirnya hanya Allah sebagai Tuhanku, tapi dia menyembah dunianya, menyembah nafsunya. Apa kata Allah? Kalau kamu hanya sekedar membaca, belum mendapatkan proses untuk menjadikan afdolnya zikir, bahkan menjadi trap-trapannya zikirnya rohani, Allah mengatakan, kadzibta ya abdi, kamu bohong wahai hambaku, lima takulu mala taf'alun, mengapa kamu hanya berbicara tapi tidak bisa mengeterapkan. Subhanallah. Begitulah, kalau begitu afdolu zikri itu harus dikuroni. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Gimana hadirin-hadirin? Waktu itu begitu itu pertanyaannya. Makanya dengan ngurai kalimat tauhid la ilaha illallah, ulama-ulama yang ahli di bidangnya, ulama-ulama tasawuf mengurai dengan metode-metode, dengan metode thoriqahnya, sehingga la ilaha illallah bukan hanya diucapkan tapi menjadi pengeterapan batin. Loh, mengapa kok memakai waqidiyah? Sebab di dalam waqidiyah sudah mengurai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan metode pengetrapannya, yaitu lillah billah lirrasul birrasul. Setiap zaman itu ada metode. Lalu moco mawon Van der Plas niku mawon itu dicap munafik orang-orang Belanda sing di sekolah nanti Al Azhar kanggo ngerusak Aceh senok hukrunya nggih apal Quran niku. Lek wiritan mimpin tahlil ya iso. Tapi hanya ucapan saja. Lah carane ngetrapkan ini lho sing paling penting. Ini lho hadirin. Oleh karena itu ya masyiralah hadirin yang saya muliakan. Mulane lek ati niki mboten la ilaha illallah, artinya hati ini tidak ada Allah di dalamnya. Lah untuk menemukan Allah kan hati harus dibersihkan dulu. Lah. Lama wujud lah, dibersihkan dari pengaruh wujud. Sehingga kita tidak pernah ada. Apapun di hati tidak akan pernah ada. Illallah hanya Allah. Itu baru melebu kekuatan Allah. Perasaan bertuhan. Walaupun kulon jenan gak ngucapno la ilaha illallah, tapi darah daging, pori-pori, saraf, semuanya menyatu. Illallah urano sing wujud kejaba Gusti Allah, pengetrapan Allahumma ya wahidu yang isa ya ahad Allah yang tunggal. Nah ini gimana hadirin hadirat, waktu mati mesti kudu nggawa kalimat tahu kita mboten mestine kula njenengan saya terima kasih dengan wahidiyah mujahadah dengan baca selawat dikenalkan guru rohani yang namanya ghaufu hadzal zaman, dikenalkan dengan ya Sayyidi ya Rasulullah, Hadza yurabbikum, itu adalah pembimbing rohani kula njenengan. Mestine kula panjenengan terima kasih. Mulane jangan kadang-kadang mengamal waktu yoin, jangan, semua itu ada prosesnya, ada metodenya. Bukan Islam itu tidak sempurna, ono teotoriko, ono selawat itu tidak sempurna, bukan, justru menunjukkan kesempurnaan sehingga harus digali ilmu itu. Kalau tidak begitu, wah nafsu yang mlebu ning jero ati. Yang disebut nafsu ya diri kita. Ingat toh dalam pengajian yang lalu, musuh manusia itu yang paling berat ya ada di dirinya sendiri. A'da aduwika nafsukallati baina jambaika. Diperingatkan oleh Rasul, musuhmu yang paling berat, yang membuat kamu lupa kepada Allah, yang membuat kamu nuruti hawa nafsu, itu bukan dari orang lain, bukan dari yang lain. Nafsukallati baina jambaika. Yo, dirimu sendiri itulah yang jadi musuh. Nafsun tunazi'uhu, yang senantiasa menentang. Maka harus hati-hati. Ketika kita mempeng, mungkin nafsu ono jerune. Ayo sing temen ngaji, sing temen mujadah, nanti rumongso aku ya, itu nafsu itu. Sehingga aku. Les aku layak batonna amaluka, entek amal kula njenengan. Kenali dirimu sendiri untuk menemui Tuhanmu. Karena diri kita ini kalau kita tidak kenal, semuanya akan diaku oleh nafsu itu. Mulai haji diaku, aku haji. Iya, nafsu itu senang ngaku itu sudah. Berjuang, aku yang berjuang. Mujadah, aku yang mujadah. Awas sekali lagi. Layah batonna amaluka. Busuk, hancur, lebur amal kita. Kalau nafsu itu ikut mengikuti. Kalau sudah nafsu ngaku, senang ngoreksi wong liya. Kowe kok gak ngene, awakmu kok gak ngono. Akhirnya orang lain dia pandang lemah. Orang lain dipandang kecil. Padahal kekuatan jiwa tidak ada yang tahu. Dekat jauhnya seseorang itu ada di dalam jiwa seseorang itu. Oleh karena itu dari kitab ini ya, ini didahulukan lagi. Ini kita buka hikmah yang selanjutnya. Musonef ini mengatakan, Musonef itu ya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya itu didahulukan. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin. Jadi asal sumbernya segala maksiat, segala pengkhianatan kepada Gusti Allah. Pokok maksiat apa saja sudah. Wa ghaflatin, lupa, lali. Wa ghaflatin itu adalah lali marang Gusti Allah. Bareng lali wong karena lupa akhirnya mengaku kuat miliknya Allah, karena lupa kuatku gitu ya. Yang kuasa Gusti Allah, karena lali aku kuasa gitu. Yang membuat panjenengan bisa hidup, mlebu metune napas, bisa ngaji, bisa amal, Gusti Allah, karena lupa di aku. Ini yang paling bahaya. Ini jari iling nang Gusti Allah kok ngaku-ngaku, kan berarti lupa itu. Jangan bohong. Ini saya kadang-kadang. Jangan bohong. Nanti akan dibongkar rahasia ini di hadapan Allah. Bapak ahli ibadah, iya. Kalau bapak ngaku berarti lupa. Padahal itu sing gawe Gusti Allah. Kok njenengan ngaku, itu lupa. Kosong jiwa bapak, jiwa ibu, jiwa saya. Mengapa? Mujadah ono, cahidaya mudun. Mujadahnya tidak pernah kepingin oleh ilmu sing tinggi, tidak iso. Mujadah yang sungguh-sungguh, merasa jelek, merasa rendah, rafa'ahullah, Gusti Allah ngangkat nanti derajate. Jok pura-pura, mujadah. Di mana ada kesempatan, mujadah. Mujadah itu artinya makso diri. Nafsu ini tidak pernah dipaksa. Dipaksa ingat pada Allah, dipaksa baca sholawat, dipaksa lilabila, dipaksa rendah. Rendah itu tidak dipaksa ora iso. Dipaksa nangis, itu sunnya ke kok reso nangis. Makanya lali terus nangis di Allah. Lek nyebute iling, subhanallah, la ilaha illallah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Nyebut lahir iling, tapi hatinya yang lupa. Walaupun Allah Allah, walaupun ya Sayyid ya Rasul, walaupun maca selawat digenter. Tapi karena hatinya lupa sik rumangsa ae. Rumangsa iso, kabeh miliknya Tuhan kok diaku. Itu namanya lupa. Nah ini didawukan aslu kulli maksiatin wa ghaflatin. Sumber asal segala maksiat. Gak gelem ngelakoni perintah. Gak gelem tunduk marang Gusti Allah. Dikongkon ngedoi perintah dilanggar terus. Wa ghaflatin, wa syahwatin, langsung beri lali marang Gusti Allah. Lali niku mboten berarti gak nyebut, mungkin nyebut. Sembayang tapi lali iku jenenge hati yang kotor. Apa sumbri? Ya Allahu Akbar, tapi rumangsa apik ana sedulur sembayang. Itu namanya wa ghaflatin. Lah sumbri lali, sumbri maksiat, lan sumbri lali itu ada dalam hal manusia arido anin nafsi. Sebab menungso ini nuruti rido terhadap kehendak nafsu. Dia ndak mau menentang nafsunya, tapi dia mengikuti nafsunya. Ini sumberi, artinya manusia yang tidak mau memaksa, gak gelem mujahada, alah sing penting aku mujahada pisan selesai. Orang ini termasuk nuruti nafsu, padahal mujahada, iling Gusti Allah, memerangi diri, memaksa setiap napas keluar masuk harus bernilai merangi hawa nafsu, bernilai rumangsa elek, bernilai rumangsa kecil, bernilai nampak dosanya, bernilai solawat, solawat. Mengapa kok solawat? Karena solawat khusyuk tidak khusyuk diterima kalian Gusti Allah, itu keuntungannya. Mestinya begitu. Maka kalau ada sempat ya jangan ditunda-tunda. Allahumma ya waktu ya kan. Terus atau ya Sayyidi ya Rasul atau ditunda-tunda. Selain ibadah-ibadah yang lain. Tapi nganggur ketika hati kita lengah, hati lupa, ingat langsung lakukan. Sebab hadirin bila ada seseorang ridho terhadap nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Ketika ada kesempatan harus nentang nafsunya. Alah wis nanti saja. Ini orang ridho karo nafsunya. Kesempatan ada azan sholat jamaah. Alah, wis gak usah nanti saja. Tidur dulu, wis gak usah, dan lain-lain. Orang yang senantiasa nuruti hawa nafsu, arido anin nafsi, orang ini akan kena sumbernya maksiat, dan sumbernya lupa ada di hadapan Gusti Allah. Jadi sumbernya hanya itu, nuruti nafsu itu yang membuat manusia jauh itu. Jadi tadi ya jelas ya, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin. Jadi sumbernya orang maksiat dan lupa. Apa itu? Ya ridho anin nafs. Karena ridho terhadap nafsunya. Hadirin nafsu ini sudah banyak sekali. Kalau manusia ini dihinggapi nafsu ya. Dihinggapi nafsu. Maka manusia itu tidak beda dengan apa yang menghinggapi. Lalek sing nemplek di dunia itu nafsu kewan, ya seperti kewan itu sudah. Makan, minum, tapi lupa. Mangan minum bukan untuk taat, tapi mangan minum lek sehat kanggo maksiat. Mangane yo gak iling karo Gusti Allah, makannya nuruti nafsu. Nafsunya namanya bahimia, suka makan, suka minum, tapi sayang. Bareng rezeki makan minum diberikan gak diimbangi karo taat. Malah tidur dok, malah ndak mau sholat, ndak mau memerangi hawa nafsu, ndak mau mujahada. Kal'am ula ika kal'an'am. Orang itu kena penyakit binatang, binatang jinak, binatang ternak. Ya seperti binatang itu sudah. Ya seperti kita-kita ini. Oleh lemune tapi lemah di dalam ibadah. Kuat mangani lemah di bidang ibadah. Kuat minume, lemah di bidang tidur, banyak tidur. Dan ini akan mematikan hati kita. Maka puasa dan lain-lain, kalau kuat upayakan. Karena itu termasuk menentang hawa nafsu. Ini kalau nafsu itu masih mendingan hadirin hadirat. Tapi kalau sudah yang menjangkit itu Anania, lah ini rojoni nafsu itu. Jadi Anania itu rojo, ratunya nafsu. Kalau ini sudah menjangkit manusia, manusia akan menjadi jahat. Manusia akan mengaku menjadi Tuhan. Mongko cukul Fir'aun, Fir'aun baru, karena dengan kekuasaannya. Maka muncul Korun, Korun baru, karena merasa dengan kekayaannya. Dan muncul iblis, iblis baru di dunia ini, karena munculnya perasaan aku sudah baik, aku sudah baik. Mongko dunia ini akan dipenuhi dengan iblis-iblis baru, Fir'aun-Fir'aun baru, Korun-Korun baru, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalek kulon jenengan rumongso apik-apik ahli ibadah, aku cedek ono ngersani pun Allah, yo iblis-iblis baru yang cukul di dunia ini. Dalek penguasa-penguasa muncul aku kuasa, yo Fir'aun-Fir'aun baru yang muncul. VR modern itu, lelak sing suki-suki, jor-joran dunyo, nyembah dunyo ini, ya tadi Korun-Korun baru. Orang yang mencintai hartanya, mencintai ternaknya, mencintai kebunnya, geget medit gak kelem ibadah, gak kelem sodako, saklaba baru yang ada di dunia ini. Ini di dunia ini banyak ya, wisan, iblis-iblis baru kan banyak ya. Terutama saya ini hadirin-hadirat. Entah apa, hadirin-hadirat. Ini iblis anyaran apa mboten iki? Dari kula panjang rumong suapi, aku is ahli mujada, aku is api, iku iblis, iblis anyaran. Sebab iblis itu punya ciri, aku api. Ngerti ini gila. Apalagi kalau di sini, aku ustate, ustate, kanggonan iblis kok dinut, ya boy. Kalau sudah kanggonan iblis, nanti timbulnya fitnah. Khasut, iri hati, nyalahkan orang lain, deleng orang lain itu dari segi cacatnya. Itu ciri-cirinya iblis-iblis yang ngono njerone ati kula njenengan. Lah kok kula panjenengan ahli ibadah kok ndelok salah wong tok ae. Sing ketok orang lain salah, saya yang benar. Iku walaupun kula panjenengan kuplukan serban, dipanggil ustaz, panggil Pak Kiai, panggil haji, gue ora pandang bulu ku iblis ana njero iku ndang kudu dimujadahi itu mestinya. Ini ya kita gimana ini kadang-kadang kita ngaji ilmiahnya ya begitu itu. Sing sugih kok ngendelno dunyane. Merasa ini usahaku. Seakan-akan tanpa dunia aku tidak akan bahagia. Ya sembahan dunyaku. Ya itu menungso sing ketok iko ya kulonjan. Tapi Korun-Korun ono di njero ati. Korun itu umatnya Nabi Musa kadang-kadang. Dia itu diberi dunia malah disembah dunianya. Layah batana akmaluka. Busa amali. Sing kait suki, medit. Tidak tahu, sudah ngumpul-ngumpul dunia. Ya, saklabah baru. Inilah dunia seperti itu. Nah, kita bagaimana hadirin? Jadi kembali dalam pengajian. Jadi aslu kulli maksiatin wa ghuflatin wa syahwatin ar-ridho anin nafsi. Sumberi segala maksiat. Langsung beri segala lupa kepada Allah. Itu adalah ridho marang nafsuni. Sumberi syahwat nafsaniyah. Iku yo sebab ridho an nafsi. Artinya manusia gak gelem merangi hawa nafsu. Ndak memaksa hawa nafsu. Jadi mujadah itu mboten mung moco Allahumma ya waqitu ya akad. Lembaran buat makso diri ini jadi masuk mujadah. Posisi pegel nanti aja, pekson, jangan nunggu besok, jangan nunggu nanti, sekarang lakukan. Akhirnya jenengan melakukan mujadah, itu namanya pemaksaan nafsu, itu benar, dipaksa. Itu. Belum sholat, tak turu besok, jangan tidur, sholat dulu, tidur nanti, pekso, saya harus bersimpul di hadapan Tuhanku dulu. Aku kudu bersimpul di hadapan Allah. Saya harus baca selawat kepada kekasihku Rasul. Perkara tidur urusan belakang. Itu namanya memaksakan. Kita tidak. No? Tidur dulu akhirnya keturun tak sholat. Itu. Ini jangan seperti itu hadirat-hadirat. Karena kita hamba Tuhan dan kita akan kembali pada Allah. Ya hadirin maaf saya payah banget ini. Aduh payah. Semoga diberi kesehatan saja sehingga tidak bisa konsentrasi. Yang penting mari kita perhatikan ada nafsu yang paling hancur, yang paling menghancurkan. Itu namanya anania atau rububiyah, nafsu ketuhan-tuhanan. Awas kalau ada nafsu ketuhan-tuhanan, ini harus dimujadai. Pokok-pokok tidak boleh rumongso aku. Pokok-pokok kita harus merasa jelek, merasa rendah, tawadu di hadapan. Itu dilatih. Dilatih pandang dirimu dari segi yang paling rendah. Ojo didelok segi unggulnya, segi rendahnya harus dilihat. Dan kita harus merendah itu, dilatih. Rumongso elek harus dilatih, diteken, iya aku elek. Menangisi dosa dilatih, iso nangis, dilatih. Tapi gak kelemu jadah ya ora iso, ngono alati kok. Saya ini heran kadang-kadang, saya seneng ngaji ini tapi gak kelemu selawati. Gak monggo, tapi kapan nyampe nih, gak dimu jadah. Ya mari kita, sudahlah hadirin, mohon maaf saya sangat payah banget ini. Doakan saja semoga bisa dan sehat, sembuh. Bisa sama-sama ngaji 2 minggu yang akan datang. Ya mari kita mujadah saja sudah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengajian walaupun sekedar ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, ingat sekali lagi, kosongkan jiwa, nol. Jangan ada perasaan apa-apa. Perasaan mampu, perasaan iso dibuang. Perasaan jaga no sa'liani Allah dibuang. Jagakan aku is wiritan, aku is puasa. Jaga no tirakati jangan. Yang dijagakan itu hanya Gusti Allah. Lekulun jangan jaga no sa'liani Allah itu tertipu. Karena semua itu makhluk, tidak ada. Semua itu adalah bayangan. Tapi kalau hati madep, merasa nol, merasa bersimpuh, merasa tidak mampu apa-apa, hanya Gusti Allah, itu panjang tidak akan tertipu. Karena panjang mengandalkan Yang Maha Kuasa. Dan ketika jenengan kita menghadap kepada Allah, wajib merasa mati, wajib nol. Karena yang hidup hanya Allah, yang ada hanya Allah. Jadi ketika madep, simpuh, lebur, tidak ada apa-apa. Yang ada Gusti Allah. Walaupun mujadah, tidak ada mujadah. Tidak ada apa-apa yang ada Allah. Artinya tidak ada pengakuan sama sekali. Ya moga kita mujadah tingkatkan. Kalau tidak mujadah ya gak ngerti. Gak nyambung dengan ilmu ini. Tapi mujadah tingkatkan. Sungguh-sungguh. Jangan hanya sekali tambahi. Ingat tambahi. Itu tambah hati kita. Ya sudahlah. Mari kita berdoa mujadah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih buatan apal. Ya saya minta. Nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampai akhir daripada doa nanti. Dan itu lakukan di rumah yang betul tidak ada lembaran. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Betul saat itu. Setengah jam moconi ambil konsentrasi, ambil lemes, ambil disantaikan, diturunkan. Gak boleh tegang. Tadi moconi kayak moconi wong mati. Mati lemes. Moconi wong turu nih lah. Wong hati siap istighrok hati turu. Jadi santai. Itu nanti akan membuahkan jiwa yang tenang. Tapi kalau mung akalit dok ya sulit itu adil-adil. Ya marilah kita bersama-sama. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita doakan ibu bapak kita yang telah wafat, keluarga kita, ahli kubur kita, umat masyarakat, semua manusia yang pernah kita zalimi, semua manusia yang pernah kita lakukan dosa dengannya, terutama keluarga kita masing-masing. Mari kita doakan. Yang tidak hafal, ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampai akhir. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad,

Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musra'in bil wahidiyatil rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya siril tawadin qarrib li bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musra'in bil wahidiyatil rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya siril tawadina qaribali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salim ala Muhammadin sabil umami walali wa jalilana mamusri'in bilwakidiyatil rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya siril tawadina qaribali bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khulak tawadil balta ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa adil balda wa fi hadil mujahada ya Allah. Istirahat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaq ismikal adzim wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghusata zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaq ismikal adzim wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghusata zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaq ismikal adzim wa bijahi sallallahu wa bi barakati ghusata wa awanihi wa sa'iri auliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balik jami'al alamin nida'ana hada wa ja'al fi ta'zirum balik. Balik jami'al alamin nida'ana hada wa ja'al fi ta'zirum balik. Balik jami'ah alamin nidana hada wa jalbi ta'zirun balik. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijab. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijab. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijab. Fa'firu ilallah. Fa'firu ilallah. Fa'firu ilallah. Fa'firu ilallah. Fa'firu ilallah. Fa'firu ilallah. Fa'firu ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga walaupun sangat sedikit, sederhana, semoga saja diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ngaji 2 minggu yang akan datang, mari kita persiapkan untuk kita datang. Doakan supaya kami semuanya, terutama saya bisa sehat, sehingga bisa ngaji bareng-bareng bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya kira cukup sekian. Selamat bermujahadah. Selamat memaksa diri. Itu dipaksa. Kalau tidak dipaksa, tidak bisa, Pak. Sholat malam dipaksa. Kalau tidak kuat. dipaksa harus menang, harus menang. Mujada harus menang. Lembaran harus kuat, dikuatkan. Walaupun dengan bersandar, tidak apa-apa. Ya Sayyidi, harus lo dilatih, dilatih, dilatih. Kalau tidak mau, tidak ditentang, kalah. Nafsu harus ditentang. Pasrah kepada Allah. Allah yang memberi kemenangan. Saya kira cukup sekian. Segala sesuatu, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah. Wa min ghasada zaman an-nadr wal barakah wal karomah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.